ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله ثم لقتام كيف هناك warisan yang dimana pembahasan ini membutuhkan bagian warisan dari waris. Kemudian juga dibutuhkan yaitu pengetahuan mengenai ilmu berhitung matematik yang sederhana. Ya, apabila seorang memiliki nalar dan juga memiliki pengetahuan tentang ilmu matematik yang sederhana, insyaallah akan bisa menguasai hukum-hukum mawaris ini. Ya, karena memang itulah ya, pokok permasalahan dalam hukum mawaris ini berkaitan tentang nalar dan juga berkaitan tentang hitung-hitungan. Yang kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai bagian warisan dari anak-anak perempuan, baik itu anak perempuan berjumlah satu orang ataupun lebih dari satu, ya, baik itu kemudian anak perempuan yang kemudian secara langsung, yaitu anak perempuan yang merupakan keturunannya langsung, ataupun kemudian anak perempuan yang berupa cucu dan yang ke bawah, ya, mereka mewarisi dari seorang yang meninggal dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu. Yang secara ringkasnya, seorang anak perempuan ya, mewarisi setengah apabila dia bersendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudara perempuan, ya, maka dia mewarisi setengah dari peninggalan orang tuanya. Dan apabila ada dua anak perempuan, maka mewarisi ya, 2/3 ya, dari warisan orang tuanya, yaitu dibagi di antara anak perempuan tersebut. Apabila 2 maka dibagi 2, apabila anak perempuannya 3 dibagi 3, apabila 4 dibagi 4, demikian seterusnya. Demikian pula ya, cucu perempuan, yang apabila cucu perempuan tersebut adalah cucu dari keturunan laki-laki, ya, cucu dari keturunan laki-laki, misalnya anak perempuan dari anak laki-laki, atau anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki, ya, dan seterusnya ke bawah, maka ya, dia bisa mendapat warisan, ya, mendapatkan setengah apabila dia bersendirian, ya, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudara perempuannya, tidak ada sepupu laki-laki, tidak ada sepupu perempuannya yang ikut mewarisi. Ya. Dan juga tidak ada keturunan yang lebih tinggi dirinya. Ya. Apabila dia cucu, maka tidak ada anak dari orang yang meninggal. Apabila dia cicit, maka tidak ada cucu dan tidak ada anak dari orang yang meninggal. Maka dia mendapatkan warisan. Apabila tidak, atau apabila masih ada keturunan yang lebih tinggi tingkatannya darinya, maka dia tidak mendapatkan. Dan juga kemudian sekelompok dari cucu perempuan tersebut, ya, dua ataukah tiga ataukah empat atau lebih dari itu, mendapatkan 2/3, ya, dengan syarat yang sama, tidak ada keturunan yang lebih tinggi posisinya darinya, ya. Apabila mereka adalah cucu-cucu perempuan, maka tidak ada anak-anak perempuan atau anak-anak laki-laki, ya. Atau apabila mereka adalah cicit-cicit, ya, perempuan, maka tidak ada cucu-cucu laki-laki atau perempuan, dan tidak ada pula anak-anak laki-laki ataupun perempuan. Maka mereka mewariskan 2/3 yang dibagi di antara mereka para cucu-cucu perempuan tersebut, ya. Dan ini akan berubah apabila kemudian ada satu saja, ya, cucu laki-laki, ya. Apabila ada satu saja cucu laki-laki, maka ketentuannya berubah, yang nanti akan dibahas pada bab at-ta'sib. Oh, pada bab at-ta'sib mengenai pembagian secara asabah, bukan pembagian secara ta'sib, bukan pembagian secara apa? Siapa tahu? Jenis pertama apa yang sedang kita bahas? Pembagian secara fardu, ya, secara fardu, secara faraid, bukan secara ta'sib, ya, secara fardu, yaitu pembagian yang ditetapkan dengan jelas porsinya, setengah, sepertiga, 2/3, dan yang lain sebagainya, ini dinamakan dengan fardu, ya. Nah, kalau kemudian masuk satu anak laki-laki di tengah beberapa anak perempuan, maka menjadi ta'sib, bukan fardu lagi. Demikian pula apabila masuk satu cucu laki-laki di tengah beberapa cucu perempuan, maka juga perhitungannya pun dengan ta'sib, bukan dengan fardu lagi. Nah, itu mengenai anak keturunan perempuan, baik anak secara langsung ataupun kemudian cucu ataupun lebih rendah, lebih ke bawah daripada itu. Kemudian kita lanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai para saudara-saudara perempuan kandung. Saudara-saudara perempuan kandung. Dan juga akan membahas pula mengenai saudara-saudara perempuan yang sebapak. Ya. Maka saudara perempuan kandung dan juga saudara perempuan sebapak, ya, yang satu bapak saja, bapaknya sama, bukan seibu, ini bisa mewarisi dengan syarat-syaratnya. Bisa mewarisi dengan syarat-syaratnya, ya, yang kemudian didasarkan pada atau dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat yang ke-176, ya. Itu ayat yang terakhir mengenai jatah warisannya saudara perempuan yang merupakan saudara kandung atau saudara sebapak. Ya. Adapun mengenai saudara seibu, ya, atau saudara perempuan seibu, ya, bukan di sini tempatnya, bukan pada An-Nisa ayat ke-176, tapi pada awal-awal surat An-Nisa. Pada An-Nisa 176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah." Mereka meminta fatwa kepadamu, maka katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan fatwa kepada kalian dalam permasalahan al-kalalah, yaitu orang yang tidak memiliki anak, ya, tidak memiliki keturunan yang mewarisi, dan juga tidak memiliki, ya, bapak ataupun kemudian kakek yang mewarisi. Kemudian dilanjutkan ayat tersebut dan di dalamnya terdapat penjelasan mengenai hukum waris bagi al-kalalah tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna imra'an halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak." Apabila seorang itu meninggal tidak memiliki anak, Dan dia memiliki seorang saudara atau saudari perempuan, saudara perempuan, fala hanisu ma tarak, maka saudara perempuan tadi mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan. Ini apabila tidak memiliki anak. Wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Dan demikian pula sebaliknya, huwa yarithuha, ya, si saudara laki-laki tadi mewarisi dari saudara perempuannya apabila, ya, saudara perempuan tadi tidak memiliki anak. Kalau saudara perempuan mendapatkan setengah, kalau saudara laki-laki mendapatkan, ya, seluruhnya. Wa huwa yarithuha, ketika tidak memiliki anak, permasalahan kalalah, tidak ada anak yang mewarisi, tidak ada cucu yang mewarisi, tidak ada bapak atau kakek yang mewarisi, maka warisannya semuanya diambil oleh, yaitu saudaranya, apabila yang meninggal adalah perempuan. Fa'in kana tasnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. Namun apabila saudara perempuan itu berjumlah dua, bukan satu orang saja, tadi yang dibahas satu orang saudara perempuan. Seorang meninggal, tidak memiliki anak, tidak memiliki bapak, tidak memiliki kakek, tidak ada yang mewarisi kecuali, ya, saudara perempuannya. Maka dia mendapatkan setengah. Namun sekarang saudara perempuannya dua. Falahuma tsulutsani mimma tarak. Maka keduanya mendapatkan 2/3 dari yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tadi. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falizakari mithlu hadzil unsayain. Namun apabila saudara-saudara tersebut, ya, ada banyak rijalan wa nisa'an, laki-laki dan perempuan. Ada banyak laki-laki, ada banyak perempuan, ya. Falizakari mithlu hadzil unsayain. Maka bagi seorang laki-laki mendapatkan semisal dengan 2 bagiannya perempuan, ya. Semisal dengan 2 bagiannya perempuan, yaitu 2:1. Laki-laki 2, perempuan 1. Apabila kemudian berkumpul antara laki-laki dan perempuan, itu saudara kandung tadi, bukan cuma perempuan saja, tapi apa? Ada laki-laki, ada perempuan, maka perhitungannya adalah perhitungan taksib, bukan perhitungan fard, bukan sepersekian, ya, bukan setengah, bukan 2/3, tapi perhitungannya adalah 2:1. Ini namanya taksib. Ya, jadi yang 2:1 ini namanya taksib. Nah, adapun dalil mengenai warisannya saudara-saudara perempuan yang satu ibu. Ya. Kalau tadi An-Nisa ayat ke-126, dalil bagi warisan apa? Saudara perempuan yang sekandung atau sebapak. Sekandung atau sebapak. Ya, kemudian dalil tentang warisan saudara-saudara perempuan yang seibu, ya, baik itu satu orang ataupun kemudian lebih banyak dari itu, 2 orang, 3 orang, ya, maka mereka mewarisi dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Apabila seseorang mewarisi atau diwarisi mewarisi kalalatan, dalam keadaan kalalah, yaitu apa tadi, tidak memiliki keturunan yang mewarisi, tidak pula memiliki, yaitu garis keturunan ke atas, yaitu bapak ataupun kemudian kakek yang mewarisi, ya, tidak ada yang mewarisi, ya, awi mur'atun, atau kemudian yang meninggal juga perempuan. Tadi yang meninggal laki-laki, kalau laki-laki meninggal secara kalalah, tidak ada keturunan yang mewarisi, atau kemudian dan juga tidak ada, yaitu bapak dan kakek ataupun ke atas yang mewarisi, atau kemudian perempuan, ya, kasusnya sama dan hukumnya sama. Walahu akhun aw ukhtun, dan dia memiliki satu orang saudara laki-laki atau satu orang saudara perempuan. Falikulli wahidin minhumas sudus, ya, maka bagi setiap salah satu dari keduanya, satu orang satu saudara laki-laki atau satu orang saudara perempuan, as sudus 1/6. ini saudara perempuan atau saudara laki-laki seibu, ya. Jadi bukan sebapak atau saudara kandung, tapi seibu. Ya. Kalau saudara perempuan sebapak, kalau satu orang mendapatkan berapa tadi? Seperdua. Kalau satu bapak atau kemudian kandung mendapatkan seperdua. Tapi kalau cuma saudara perempuan seibu, dia mendapatkan seperenam saja. Ya, kalau satu orang. Ya. Nah, kalau saudara laki-laki ternyata sama, ya, walahu akhun au ukhtun, dan dia memiliki satu orang saudara laki-laki atau satu orang saudara perempuan, ya. Bukan digabungan, artinya dia memiliki satu orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan, tapi satu orang saudara laki-laki saja yang ditinggalkan atau satu orang saudara perempuan saja. Maka apa? Bagi setiap dari keduanya mendapatkan seperenam. Kalau cuma punya satu orang saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki seibunya tadi mendapatkan seperenam. Kalau punya satu orang saudara perempuan seibu, ya, dia mendapatkan seperenam. Sama, ya, rata, ya. Bukan kemudian lebih diunggulkan saudara laki-laki seibu daripada saudara perempuan seibu. Saudara laki-laki seibu dengan saudara perempuan seibu sama rata bagiannya, itu seperenam. Qala fa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fi tsuluts. Dan apabila mereka, yaitu saudara perempuan atau saudara laki-laki seibu, pokoknya saudaranya, laki-laki ataupun perempuan seibu, aktsara min dzalik, lebih banyak daripada itu, lebih banyak daripada satu, dua orang, ya, satu laki-laki, satu perempuan, ya, atau kemudian tiga orang, dua laki-laki, satu perempuan, atau satu laki-laki, dua perempuan, ya, atau lebih banyak daripada itu, berapapun jumlahnya, berapapun jumlah perempuan dan berapapun jumlah laki-lakinya, fahum syuraka'u fi tsuluts, maka mereka berserikat pada sepertiga, ya, dibagi rata, ya. Jumlah saudaranya tiga, maka dibagi tiga. Laki-laki ataupun perempuan sama saja, perbandingannya satu banding satu, ya. Laki-laki dan perempuan untuk permasalahan saudara seibu, saudara-saudara seibu, perbandingannya apa? Satu banding satu. Tidak seperti saudara sekandung, saudara kandung ataupun kemudian saudara sebapak. Baik. Nah, kemudian setelah membacakan dalil ini, kita akan merincinya. Kita akan merincinya. Yang pertama mengenai satu orang saudara perempuan. Satu orang saudara perempuan. Dia akan mendapatkan seperdua setengah, ya, dari peninggalan harta warisan seseorang dengan empat syarat. Yang pertama, bahwasanya dia tidak ada saudara laki-laki yang menjadikan dia mewarisi secara taksir. Ya. Jadi saudara perempuan tersebut cuma satu orang, ya, tidak ada saudara laki-lakinya. Kalau ada satu orang saudara laki-laki, dia tidak mendapatkan setengah, tapi apa? Lidzakari mithlu hadzi al-unsayain. Itu apa? Dibagikan dengan cara 2 banding 1. Itu apa? Cara apa namanya? Istilahnya taksir, ya, tadi dibagikan secara taksir. Kalau sekarang kita membahas tentang nis, yaitu seperdua, dan ini secara farm. Syaratnya tidak ada yang menjadikan dia mewarisi secara taksir, yaitu secara saudaranya, saudara laki-lakinya. Kalau ada satu orang saudara laki-laki, berarti apa? Dia tidak mewarisi secara fard yang mendapatkan setengah, tapi mewarisi secara taksir, yaitu dengan pembagian 2 banding 1. Laki-laki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan 1. Ya. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, surat An-Nisa ayat 176, fa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzal unsayain, maka apabila mereka itu saudara sekandung ataupun saudara sebapak, itu banyak jumlahnya, laki-laki ataupun perempuan, maka laki-laki mendapatkan semisal dengan 2 bagian perempuan, 2 banding 1. Ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Syarat yang kedua, tidak ada yang menjadikan sekutu dia atau bersekutu dengan dia, bersikat dengan dia dalam warisan tersebut, ya. Yaitu tidak ada saudari perempuannya, ya. Tidak ada saudari perempuan sekandung yang kemudian menjadi sekutu atau serikat untuk sama-sama mewarisi daripada saudara yang meninggal tadi. Daripada saudara yang meninggal tadi. Artinya apa? Cuma saudara perempuan satu-satunya. Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudara perempuan. Ya. Kalau ada saudara laki-laki tadi 2 banding 1, kalau ada saudara perempuan bukan setengah, tapi apa? 2/3 bagi 2. Ya. Bukan setengah, tapi apa? 2/3 dibagi 2. Kalau 3 orang ya 2/3 bagi 3. Jadi cuma 1 orang saudara perempuan saja. Memang cuma 2 anaknya, ataupun kemudian ada banyak awalnya, tapi meninggal, tinggal dua. Yang meninggal yang laki-laki, atau katakanlah yang meninggal juga perempuan juga, ya, yang sisa perempuan. Jadi apa? Cuma 1 orang saudara perempuan saja mendapatkan setengah. Ya, sama saja yang meninggal itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, paham? Jadi ketika ada 2 orang bersaudara, baik itu kemudian dari awalnya memang cuma 2 orang bersaudara, atau memang dari awalnya banyak, kemudian meninggal, tinggal 2 orang bersaudara. 1 meninggal, maka yang satunya mendapatkan setengah, kalau dia perempuan. Ya. Kalau laki-laki mendapatkan semuanya. Kalau laki-laki mendapatkan semuanya, apabila cara atau keadaannya kalalah. Apabila keadaannya kalalah. Jadi ini istilah-istilahnya kalau bisa dihafalkan ya, kalalah, taksib, farb. Ya. Karena enggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Adanya dalam bahasa Arab saja. Kalau kita mau jelaskan dengan bahasa Indonesia, panjang lagi, kalalah tadi. Enggak ada keturunan ke bawah yang mewarisi, tidak ada juga garis keturunan ke atas yang mewarisi. Ya. Ini agak sulit kalau difahami atau dihafalkan kalalah, taksib. Ini akan lebih mudah, ya. Jadi selain nalar juga ada hafalan juga di sini. Nalar, kemudian hafalan dan juga kemudian hitungan untuk permasalahan atau mempelajari ilmu faraid ini. Ya. Jadi tadi syarat yang kedua, tidak ada yang bersekutu dengannya dari saudara perempuannya. Tidak ada saudara perempuan yang lainnya. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada asal, yaitu apa? Garis keturunan ke atas dari kandungan laki-laki yang mewarisi. Kalau garis keturunan ke atas yang jadi patokan yang mewarisi, ya, atau kemudian laki-laki dan yang mewarisi. Kalau perempuan tidak, misalnya ada ibu, ini kemudian tidak mengapa, atau kemudian bisa jadi seorang saudara perempuan juga mendapatkan bagiannya. Kalau ada seorang ibu misalnya, tapi kalau ada seorang bapak, ya, maka tidak mewarisi dia, karena bukan kalalah. Atau ada seorang, tidak ada seorang bapak, tapi ada seorang kakek, ya, yang mewarisi. Karena kakek ini adalah bapaknya dari bapak, bukan bapak dari ibu. Bapak dari bapak mewarisi, ya. Walaupun tidak ada bapaknya, sudah meninggal juga, masih ada bapak daripada bapak. Ini apa, saudara perempuan tidak mendapatkan. Kalau tidak ada sama sekali, ya, tidak ada bapak dari bapak. Dan tidak ada garis keturunan ke atas yang mewarisi, ya, yang dari kalangan laki-laki. Ya. Ingat, dari kalangan laki-laki saja. Ya. Kalau dari kalangan perempuan, itu tidak menutupi atau tidak kemudian menghalangi seorang saudara perempuan mendapatkan warisan. Ya. Maka ini syarat yang ketiga, tidak ada, ya, garis keturunan ke atas yang kemudian dari kalangan laki-laki dan mewarisi. Apakah itu bapak, atau bapaknya bapak, atau bapaknya bapak. Nah. Bapaknya ibu mewarisi? Tidak. Kalau bapak dari ibunya bapak, tidak mewarisi. Kalau ada perempuan satu saja, sudah tidak mewarisi. Nah, jadi ini permasalahannya mengenai apa, garis keturunan ke atas yang murni laki-laki. Nah. Kemudian syarat yang keempat, tidak ada keturunan ke bawah yang mewarisi. Tidak ada keturunan ke bawah yang mewarisi, yaitu tidak ada anak, atau tidak ada pula anak laki-laki dari anak laki-laki, atau anak perempuan dari anak laki-laki, dan juga yang ke bawah, ya, dan juga demikian seterusnya ke bawah. Nah, maka ini empat syaratnya sudah kita jelaskan. Apabila kemudian keempat syarat ini terpenuhi, maka saudara perempuan tadi, apabila dia seorang diri, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudara perempuan, dan orang yang meninggal juga tidak memiliki, ya, keturunan yang mewarisi, tidak pula memiliki, yaitu bapak ataupun kemudian kakek yang mewarisi, maka ini kemudian sang saudara perempuan tadi mendapatkan setengah. Kemudian permasalahan selanjutnya mengenai satu orang saudara perempuan sebapak. Ya. Dia juga bisa mendapatkan seperdua, ya, mendapatkan setengah. Kalau tadi saudara sekandung syaratnya empat, kalau saudara sebapak, saudara perempuan sebapak, ini syaratnya ada lima. Syaratnya apa? Sama seperti syaratnya saudara kandung. Berarti apa? Berarti ketika orang tadi meninggal, sang saudara perempuan sebapak ini, ya memang dia seorang diri, tidak ada saudara perempuan sebapak yang lainnya, ya. Tidak ada pula saudara laki-laki sebapak. Dan juga keadaannya kalalah, yaitu apa? Tidak ada garis keturunan ke bawah yang mewarisi, tidak ada pula garis keturunan ke atas yang mewarisi, maka dia mendapatkan setengah, tapi ditambah satu syarat lagi. Syarat yang kelima apa? Tidak ada saudara sekandung, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang ada cuma saudara sebapak saja. Kalau ada saudara kandung, berarti saudara sebapak tidak mendapatkan sama sekali. Ya. Selama masih ada saudara kandung, maka saudara sebapak atau saudara perempuan sebapak tidak mendapatkan sama sekali. Ya. Ini dikarenakan seorang saudara perempuan sebapak ini, ya, ketika dia mewarisi, dia mengambil warisannya atau kemudian mewakili saudara sekandung apabila tidak ada. Ya, ketika tidak ada saudara kandungnya, mengambil warisan daripada saudara kandung. Kalau ada saudara kandung, berarti dia tidak mewakili. Kenapa? Karena masih ada orang yang lebih berhak. Ya. Ada orang yang lebih berhak yang mengambil warisan tersebut secara langsung, tidak perlu diwakili. Apabila kemudian yang diwakili tidak ada, baru dia mewakili, yaitu mendapatkan harta warisan tadi yang menjadi hak daripada saudara kandung. Ya. Kalau sudah tidak ada saudara kandung, maka dia yang mengambil. Kalau masih ada saudara kandung, baik itu laki-laki atau perempuan, maka dia tidak mendapatkan. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai dua orang saudara perempuan kandung, ya. Nah. Tidak, syaratnya sudah empat. Empat sama dengan yang saudara kandung, saudara perempuan kandung tadi, ditambah satu, yaitu apa? Tidak ada saudara kandung sama sekali, ya. Jadi kembar, satu sama empat kembar, nomor limanya apa? Nomor limanya ada tambahan, yaitu tidak ada saudara kandung, ya. Tidak ada saudara kandung, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan yang lainnya mungkin? Ya. Pembahasan yang selanjutnya mengenai dua orang saudara perempuan kandung. Ya. Maka mengambil 2/3. Mengambil 2/3 berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat An-Nisa ayat ke-176, yaitu pada penggalan ayat fa in kana tasnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. Maka apabila saudari perempuan tersebut berjumlah 2 orang, ya, maka mereka mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Demikian pula apabila lebih daripada 2 orang, ya, maka tetap mendapatkan 2/3. Maka syarat untuk mendapatkan 2/3 ini juga ada 4. Ya, syarat untuk mendapatkan 2/3 bagi 2 orang saudara perempuan atau lebih itu ada 4 syaratnya. Ya. Syarat yang pertama, ya harus 2 orang atau lebih, bukan 1 orang. Kalau 1 orang kembali ke 1/2 tadi. Ya, tapi kalau 2 orang atau 3 orang, maka ini mendapatkan 2/3. Ini syarat yang pertama, harus 2 orang atau lebih. Kemudian syarat yang kedua, sama seperti tadi, syarat untuk mendapatkan setengah, yaitu tidak ada yang saudara laki-laki, ya, tidak ada saudara laki-laki yang menjadikan mereka mendapatkan warisan secara ta'asib. Kalau ada 1 orang saudara laki-laki, maka saudara-saudara perempuan mendapatkan secara taksif, yaitu 2:1. Ya, dia mendapatkan 1, kemudian saudara laki-lakinya mendapatkan 2. Ya. Itu siapa? Yang menjadikan dia mendapatkan taksif, yaitu saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung, bukan saudara laki-laki sebapak. 1 orang saudara laki-laki, ya, atau lebih. Ya. Sama saja itu, 1 orang saudara laki-laki, 2 orang saudara laki-laki, ya. Maka apabila ada 2 orang saudara perempuan, kemudian ada 1 orang saudara laki-laki, ya, perbandingan atau kemudian pembagiannya 2:1. Atau 2 orang saudara perempuan ada 2 orang saudara laki-laki, ya, maka juga 2:1. Ya. Kalau ada, atau kita berikan contoh, apabila ada 2 orang saudara perempuan, kemudian ada 1 orang saudara laki-laki, berarti ada, atau kemudian harta tersebut harus dibagi berapa bagian? Harus dibagi 4 bagian. Ya. Harus dibagi 4 bagian. Kenapa? Karena 2 bagian laki-laki, 1 bagian saudara perempuan yang pertama, 1 bagian saudara perempuan yang kedua, 4 bagian. Ya, berarti apa? Saudara laki-laki mendapatkan 1/2, saudara perempuan mendapatkan 1/4, ya, saudara perempuan yang kedua juga mendapatkan 1/4. Ya. 2:1. 2:1. Seperti itu. Nah, kalau cuma 1 orang saudara laki-laki dan 1 orang saudara perempuan, baru dibagi 3. Kenapa? Karena yang laki-laki mendapatkan 2, yang 1 orang saudara perempuan mendapatkan 1. Jadi baru dibagi 3. Seperti itu. Nah, kalau 2 orang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan, ini hartanya sebagai berapa? 2 orang saudara laki-laki, 2 orang saudara perempuan. 2 kali 2 tambah 2 kali 1. 6. 2 kali 2 tambah 2 kali 1. 6. Ya. Ya, 2 orang saudara laki-laki masing-masing mendapatkan 2, 2, 2. Yang perempuan mendapatkan 1, 1. Baik, istri, suami, insyaAllah. Seperti itu pembagiannya untuk taksib, itu untuk taksib, ya. Walaupun sebenarnya pembahasannya bukan pada bab ini, karena kita membahas bab fard. Ya, cuma supaya agak ada gambaran, bukan apa cuma diawang-awang saja. Yaitu kalau ada saudara perempuan atau ada saudara laki-laki satu saja, saudara kandung, maka apa? Sudah tidak mendapatkan 2/3 lagi, tapi mendapatkan bagian dengan cara membagi harta tersebut 2:1, yaitu caranya taksir, bukan fard. Baik, kemudian syarat yang ketiga sama dengan syarat yang tadi, tidak ada garis keturunan ke bawah yang mewarisi. Syarat keempat juga tidak ada garis keturunan ke atas yang mewarisi dari kalangan laki-laki. Ya, kalau dari kalangan perempuan, maka tidak menghalangi 2 orang saudara perempuan atau lebih untuk mendapatkan jatah warisannya. Yang ketiga tadi tidak ada garis keturunan ke bawah, yaitu anak-anak yang mewarisi atau kemudian cucu-cucu yang mewarisi. Yang keempat tidak ada garis keturunan ke atas, ya, yaitu siapa garis keturunan ke atas? Bapak, kakek, ya, bapaknya kakek, ya, yang mewarisi, ya, tentu saja catatannya yang mewarisi, karena di sana ada kakek yang tidak mewarisi, ya, maka tidak menghalangi seorang kalau ada kakek yang tidak mewarisi atau kemudian ada garis keturunan ke atas tapi perempuan yang mewarisi, maka apa? Maka tidak menghalangi para saudara perempuan tadi untuk mendapatkan bagian warisannya. Kemudian pembahasan selanjutnya kembali lagi kepada saudara-saudara perempuan tapi sebapak, ya. 2 orang saudara perempuan sebapak, atau 3 orang, atau 4 orang, atau lebih, ya. Maka ini juga mewarisi 2/3, ya, sama seperti saudara-saudara perempuan, ya, beberapa orang saudara perempuan, sama-sama mewarisi 2/3. Ini berdasarkan ijma, bahwasanya mereka masuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa 176 tadi. Ya. Ayat An-Nisa 176 membahas tentang apa? Membahas tentang saudara. Tidak disebutkan saudara siapa, tapi secara ijma yang dimaksud adalah itu apa? Saudara kandung dan juga saudara sebapak, ya. Saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak juga di situ membahas juga tentang saudara laki-laki. Ya, di situ membahas pula tentang saudara laki-laki. maka masuk dalam ayat ini berdasarkan ijma ulama. Para ulama sepakat bahwasanya saudara-saudara perempuan sebapak hukumnya seperti yang dicantumkan dalam atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 176, itu sama dengan saudara sekandung ya. Namun syaratnya ya, syaratnya seperti syarat yang di atas juga, yaitu bahwa 4 syarat sama seperti saudara-saudara perempuan kandung tadi supaya mendapatkan 2/3, ada 4 syarat. Maka syaratnya sama tapi ditambah syarat yang keberapa? Kelima ya. Syaratnya 4 sama seperti saudara-saudara perempuan kandung supaya mendapatkan 2/3, namun kemudian ditambah syarat yang kelima ya. Berarti syaratnya 4. Dia harus 2 orang ya, 2 orang saudara perempuan sebapak ya, atau lebih 3, 4, 5, 6 ya, itu masih masuk dalam syarat tersebut. Tidak ada, yang kedua apa, tidak ada saudara laki-lakinya, saudara laki-laki sebapak ya. Ya, kalau ada saudara laki sebapak berarti apa, 2 banding 1 itu apa, taksib ya. Kalau ada saudara laki-laki sebapak bersama dengan beberapa orang saudara perempuan maka apa, 2 banding 1 itu mewarisi dengan taksib. Kalau ada satu seorang saudara laki-laki kandung, ya tidak mendapatkan apa-apa, habis jatah warisannya karena tertutupi. Itu syarat yang kelima nanti. Jadi syarat yang kedua sudah. Syarat yang ketiga, tidak ada garis keturunan dari orang yang meninggal tadi, yang ke bawah. Ya, tidak ada anak-anak yang mewarisi, tidak ada cucu-cucu yang mewarisi, tidak ada cicit-cicit yang mewarisi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tidak ada garis keturunan ke atas, bapak, kakek yang mewarisi. Ya, dari kalangan laki-laki. Ya. Kemudian syarat yang kelima, baru apa, tidak ada saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki atau saudara perempuan kandung. Ya, tidak ada saudara kandung sama sekali. Tidak ada saudara kandung sama sekali. Maka apabila saudara atau ada saudara kandung, maka saudara-saudara sebapak ini, saudara perempuan, tidak mendapatkan 2/3. Tidak mendapatkan 2/3. Ya. Dia tidak mendapatkan apa-apa apabila ada satu orang saudara laki-laki kandung. Atau 2 orang saudara perempuan kandung. Ya. Kalau satu orang saudara perempuan kandung, nanti ada penjelasannya sendiri. Ya, kalau ada satu orang perempuan saudara kandung, ini ada penjelasannya sendiri-sendiri. Atau ada penjelasannya sendiri. Ya. Dia bisa mendapatkan harta warisan walaupun ada 2 orang saudara perempuan kandung. Apabila ada 1 orang saudara laki-laki sebapak yang menjadikan saudara perempuan sebapak ini apa, mewarisi secara taksib. Ya. Jadi 2 orang saudara kandung perempuan tadi mendapatkan 2/3, kemudian sisanya dibagikan apa kepada saudara sebapak ini, lidzakari mitslu hadzain. Ya. Apabila ada 2 orang saudara sebapak, laki-laki dan perempuan, 2 banding 1. Ya. Masih bisa mendapatkan walaupun ada 2 orang saudara perempuan tadi apa, ketika ada saudara laki-lakinya. Kalau ada saudara laki-lakinya, ya gigi jari aja. Ya, seperti itu. Kalau ada saudara laki-lakinya, alhamdulillah dapat 1/3 daripada sisanya. Ya, seperti itu. Nah, kalau saudara laki-lakinya banyak, 2, 3, ya semakin sedikit apa bagiannya. Semakin sedikit bagiannya karena dia cuma mendapatkan 1 bagian, sedangkan saudara laki-lakinya mendapatkan 2 bagian. Baik. Nah, apabila ada 1 orang saudara perempuan kandung, ya, maka saudara perempuan sebapak mendapatkan 1/6. Baik itu saudara perempuan yang cuma 1, saudara perempuan sebapak cuma 1, atau 2, atau 3, atau 4. Ya. Istilahnya apa? Takmulatus tsulutsain, menyempurnakan 2/3. Ya. Kenapa? Kalau ada 2 orang saudara perempuan, pada asalnya mendapatkan 2/3. Ya kan? Kemudian dari 2/3 tersebut, ternyata ada 1 orang saudara perempuan kandung mendapatkan 1/2. Ya. Kalau 2/3 kurang setengah berapa? 1/6. 1/6 ini seharusnya didapat apa masih jatahnya para saudara perempuan. Yang ada siapa? Satu orang saudara perempuan sebapak. Ya udah 1/6 diberikan kepada satu orang saudara perempuan sebapak tadi. Jadi saudara kandung mendapatkan 1/6, saudara perempuan kandung mendapatkan 1/2, saudara perempuan sebapak mendapatkan 1/6. Ya. Seperti itu pembagiannya, ya. Jadi agak rumit, membutuhkan hafalan. Ini sama kasusnya dengan apabila ada satu orang anak perempuan mendapatkan berapa? Satu orang anak perempuan 1/2. Kemudian ada satu orang cucu perempuan, ya. Kalau arahnya ke bawah dan perempuan, kalau ada dua orang mendapatkan berapa? 2/3, ya. 2/3 tadi kalau memang satu derajat, ya dibagi 2. Tapi kalau kemudian lain derajat, yang atas mendapatkan 1/2, yang bawah mendapatkan sisanya. 1/6 untuk melengkapi 2/3. Jadi masih mengalir, masih jatahnya ke bawah 2/3, ya. Tapi kemudian yang di atas dapat 1/2, yang di bawah mendapatkan 1/6. Seperti itu, ya. Jadi, sama. Kasusnya tadi, yang dekat mendapatkan lebih, yang jauh mendapatkan lebih sedikit. Wallahu bisawab. Kalau kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bismillahi taala wasallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, kalau punya anak angkat yang dapatnya lima boleh dikasih wasiat. Iya. Wasiat tidak boleh diperoleh. Kalau mati, nggak berapa seperberapa. Tapi kalau misalnya meninggal, saya wasiatkan ini. Motor misalnya untuk ini anak saya, ini dapat motor ini. Wasiat lagi. Kalau yang mati kasihkan ini. Tapi tidak boleh lebih daripada 1/3. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Oleh motornya 5 juta, uangnya cuma misalnya 1 juta. Jadi 5 juta tambah 1 juta, 6 juta selesai. Nggak lebih daripada 2 juta ini. Kalau motornya cuma 1/3 daripada angkanya masih. Misalnya 5 juta, uangnya 10 juta. Ya.